الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الثالثة، permasalahan yang ketiga masih menerangkan tentang hukum-hukum dan adab seputar tempat-tempat yang diziarahi dan dikunjungi di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Al-amakinu al-ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil madinati nabawiyah. Tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sebelumnya kita menyebutkan anjuran mengunjungi masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula setelah seorang berada di Madinah, maka dianjurkan untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Dan kedua amalan ini tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Dan di antara tempat-tempat yang lainnya, kata beliau, yustahabbu li zairil Madinah rajulan kana aw imra'atan, dianjurkan bagi seorang yang mengunjungi kota Madinah, apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita, ay yakhruja mutatahhiran ila masjid Quba wa yusalli fi, keluar dari rumahnya atau dari tempat penginapannya dalam keadaan suci. Jadi dia telah bersuci, berwudu untuk mendatangi masjid Quba dan sholat di dalamnya. Lifi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haythu kana yazuru masjid Quba rakiban wa mashiyan wa yusalli fihi raka'atain. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dari perbuatan beliau senantiasa berziarah ke masjid Quba, baik dengan berkendaraan atau dengan berjalan kaki. Lalu beliau mengerjakan sholat dua rakaat di dalamnya. Ini termasuk rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, kana yati Quba kulla sabtin, dia mendatangi Quba pada setiap Sabtu. Pada setiap Sabtu. Ada sebagian memahami bahwa yang dimaksud di sini setiap Sabtu, yakni setiap pekan, menunjukkan bahwa ini rutin dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian juga menyebutkan bahwa setiap Sabtu, yakni setiap hari Sabtu, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengunjungi Masjid Quba, baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan, dan mengerjakan salat dua rakaat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari rumahnya atau dari tempat penginapannya, lalu kemudian dia mendatangi masjid Quba lalu mengerjakan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan seperti pahala umrah. Dia mendapatkan seperti pahala umrah, menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang yang mengunjungi masjid Quba dan mengerjakan sholat di dalamnya. Wa yusannu lirrijali faqat ziyaratu quburil baqi' wa quburish syuhada fi Uhud. Dan yang disunnahkan bagi laki-laki secara khusus mengunjungi kuburan Al-Baqi', kuburan Baqi' di sebelah kiri. Kalau kita menghadap kiblat, di sebelah kiri Masjid Nabawi, kuburan utamanya penduduk Madinah, sebut kubur Al-Baqi'. Demikian pula kubur Asy-Syuhada yang terdapat di Uhud, yaitu mereka yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Dan Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat yang meninggal dalam peperangan dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Oleh karena itu mereka tidak dikuburkan di Baqi', namun mereka dikuburkan di Uhud, karena itu tempat tinggal, tempat mereka meninggal. Ka qabri Hamzata radhiyallahu anhu wa ghairi, seperti kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidus syuhada, dan yang lainnya. Wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Mengucapkan salam, yakni salam secara umum ketika mendatangi kuburan, apakah itu kuburan Baqi, kuburan Syuhada, atau kuburan yang lainnya, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kana yazuruhum wa yad'u lahum, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau mengunjungi mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam zuru al-qubur fa innaha tudzakkiru al-akhirah, fa innaha tudzakkiru al-maut, silakan kalian berziarah ke kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan seorang akan kematiannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur ay yaqulu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya apabila mereka berziarah ke kuburan, hendaknya mereka mengucapkan salam. Salamnya, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu lalahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini salah satu lafaz yang datang dari Nabi SAW tentang lafaz salam ketika seorang mengucapkan salam kepada pekuburan kaum muslimin. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة, maka inilah tempat-tempat yang dianjurkan diziarahi di Madinah. Adapun tentang wanita yang berziarah kubur, terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan al-muallif hafizahullah lebih memilih pendapat bahwa wanita tidak dianjurkan ziarah kubur, dan di sana ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Yang terlarang apabila seorang wanita terus menerus merutinkan ziarah kubur, namun jika dia melakukan sekali-kali maka tidak mengapa, berdasarkan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam apa yang beliau ucapkan apabila mendatangi pekuburan, dan Nabi tidak mengingkari. Dan Aisyah radhiyallahu anha sempat mendatangi Baqi', karena beliau membuntuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walhasil di sana ada beberapa dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama tentang bolehnya wanita ziarah kubur, namun jangan menjadi satu kebiasaan. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tempat-tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi. Masjid Nabawi, pekuburan. Demikian pula Masjid Quba. Amma al-amakinul ukhra allati yadhunnu ba'dhu al-'ammati anna ziyarataha mashru'ah. Adapun tempat-tempat yang lain yang disangka oleh sebagian orang awam bahwa mengunjunginya termasuk yang disyariatkan. Kama barakin naqah, seperti tempat menderumnya unta. Ya, ini ketika Nabi SAW awal kedatangan beliau di Madinah bersama dengan untanya. Maka tempat menderumnya unta itu dianggap sebagai suatu keutamaan untuk didatangi, dan ini tidak benar. Wa masjidil jum'ah, demikian pula masjid al-jum'ah. Masjidul jum'ah ini juga disebut masjid al-wadi, disebut pula masjid atikah. Awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah, beliau tinggal beberapa hari, lalu kemudian di waktu duha Nabi SAW keluar ingin menuju ke kota Madinah, karena disebutkan bahwa pada awalnya beliau masih di pinggiran kota. Lalu kemudian beliau beberapa hari berangkat menuju ke Madinah di hari Jumat. Dan di pertengahan perjalanan beliau menuju ke Madinah memasuki waktu Jumat, yang menyebabkan beliau sholat di tempat tersebut. Lalu kemudian setelah itu dibangunlah di tempat itu masjid. Dibangunlah di tempat tersebut masjid, maka yang disebut masjid al-jum'ah, sebab dianggap itu masjid yang pertama kali atau tempat yang pertama kali di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholatul jum'ah setelah hijrah. Namun tidak ada anjuran untuk mendatangi masjid ini, sholat di dalamnya sama seperti sholat tempat yang lain. Wa bi'ri al-khatam, dan sumur cincin, bi'rul khatam, disebut juga bi'rul aris, disebut juga bi'rul nabi, sumur nabi, karena disebutkan bahwa Nabi SAW pernah minum dari sumur tersebut. Dan disebut bi'rul khatam karena pernah satu ketika cincin Nabi yang dikenakan oleh Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an terjatuh ke dalam sumur itu. Terjatuh ke dalam sumur tersebut. Wallahu alam tentang kebenaran kisahnya. Yang jelas tempat ini pun tidak ada keutamaan untuk dikunjungi. Wa bi'ru Utsman, dan sumurnya Utsman. Sumurnya Utsman ini juga disebut Bi'r Rumah. Bi'r Rumah, sumurnya Rumah. Rumah ini nama seorang Yahudi. Dahulu dia yang memiliki sumur tersebut. Kaum muslimin dalam keadaan kesulitan air. Mereka sangat membutuhkan air yang ada di sumur Rumah. Sementara rumahnya enggan untuk memberikan air itu kepada kaum muslimin kecuali dengan cara membeli. Dan ini menyulitkan kaum muslimin. Kalau harus selalu membeli air. Maka akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pun berinisiatif untuk membelinya, agar kaum muslimin mereka bisa bebas meminum dari air tersebut. Pada awalnya Utsman radhiyallahu an membeli setengah sumur. Maksudnya setengah sumur sehari untuk Rumah, sehari untuk kaum muslimin. Sehari untuk Rumah, sehari untuk kaum muslimin. Ya, jadi pada saat giliran kaum muslimin, siapa saja dari kaum muslimin yang datang gratis. Ya, tidak boleh disuruh membayar. Karena sudah dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Sampai kemudian setelah itu Utsman radhiyallahu taala anhu pun membeli seluruhnya, membeli seluruhnya sehingga sudah menjadi hak milik Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memuji Utsman radhiyallahu anhu dengan perbuatannya ini. Walhasil sumur ini sampai sekarang masih ada. Airnya pun masih mengalir. Disebut dengan Bi'r Utsman. Namun tidak ada keutamaan mendatangi sumur tersebut. Wal masajid as-sab'ah. Demikian pula masjid-masjid tujuh. Masjid-masjid tujuh. Karena disebutkan bahwa di daerah tersebut dibangun tujuh masjid. Namun kalau seorang mengetahui masjid itu hanya enam, bukan tujuh. Tapi masyhur dengan penyebutan Al-Masajidus Sab'ah. Masjid tujuh, padahal cuma enam. Sebagian mereka menyebutkan yang ketujuh itu adalah Masjid Al-Qiblatain. Namun jaraknya agak jauh. Jaraknya jauh dari keenam masjid tersebut. Dan masjid ini, ya, ada enam masjid di tempat yang berdekatan, berdampingan. Ada Masjid Al-Fath. Masjidul Fath. Masjidul Fath ini masjid yang paling besar di antara enam masjid tersebut. Ada Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar Ibn Al-Khattab, Masjid Ali Ibn Abi Talib, dan Masjid Fatimah Az-Zahra. Masjid Fatimah. Dan Masjid Fatimah yang ukurannya paling kecil. Nah, mereka menyebutkan karena masjid ini itu letaknya di daerah di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin membuat parit, khandaq, dalam peristiwa perang khandaq. Ya. Sebagian mengatakan bahwa dibangunnya masjid tersebut karena itu tempat berjaga-jaganya, tempat ribab yang dilakukan oleh para sahabat di daerah tersebut, sehingga dibangunlah masjid dengan nama-nama mereka. Walhasil tidak ada keutamaan mengunjungi masjid ini. Tidak ada tuntunan, meskipun kita melihat banyak, ya, tidak sedikit dari kaum muslimin mendatanginya menganggap ada keutamaan, padahal tidak ada sama sekali. Wa masjid al-qiblatain, dan masjid al-qiblatain, masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat. Ini miliknya Banu Salimah. Masjid Bani Salimah. Nah, disebut dua kiblat karena masjid tersebut kaum muslimin melakukan sholat dengan menghadap dua kiblat. Sedang sholat mereka sebelumnya sholat menghadap ke Asy-Syam, ke Al-Masjidul Aqsa. Lalu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan, yang memerintahkan untuk memalingkan kiblat menuju ke Al-Masjidul Haram, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mereka sedang salat, mereka memalingkan tubuh-tubuh mereka 180 derajat untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, mereka menyebutkan bahwa yang pertama kali yang diketahui dalam sejarah adalah di masjid ini. Namun pada hakikatnya semua masjid yang ada pada masa itu, ya, terjadi perpindahan kiblat. Terjadi perpindahan kiblat, bahkan disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, perpindahan kiblat itu ketika kaum muslimin sedang mengerjakan salat subuh di Quba. Maka mereka berputar 180 derajat untuk menghadap ke Ka'bah. Walhasil masjid ini pun tidak ada keutamaan berziarah kepadanya. Masjid Al-Qiblatain tidak ada keutamaan sama sekali. Nah, sholat di dalamnya sama seperti sholat tempat yang lain. Maka merupakan kebodohan seorang mendatangi, menyangka ada keutamaan mendatangi Masjid Al-Qiblatain, lalu dia meninggalkan sholat di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di Masjid Al-Qiblatain ini banyak pengajian dari para ulama ahli sunnah, seperti fadilah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Beliau rutin punya pengajian rutin di Masjid Al-Qiblataini. Maka mengunjungi tempat-tempat ini, fahadhi la asla laha, tidak ada asalnya. Walam yathbut anni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin, dan tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau berziarah ke tempat-tempat ini, au amara bi ziyaratiha, atau beliau perintahkan untuk mengunjunginya. Walam yarid an ahadin min as-salafis salih annahu zaraha, dan tidak ada satupun riwayat dari seorang pun dari ulama salaf yang menganjurkan untuk berziarah kepadanya. Walaisa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khas illa masjid ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa masjid Quba, dan tidak ada sebuah keutamaan khusus di masjid manapun di Madinah kecuali dua masjid, masjid Nabi dan masjid Quba. Waqad qala sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan dalam keadaan tidak ada perintahnya, tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Fa yanbaghi lil muslim idza zara al madinah ay yataqayyad bil amakin allati tushra'u ziyaratuha. Maka sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia mengunjungi kota Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengkhususkan tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi saja. Adapun yang lainnya, ya, tidak ada anjuran dan tuntunan untuk berziarah ke tempat-tempat tersebut. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini yang menerangkan tentang tempat-tempat yang dianjurkan, disyaratkan dikunjungi di Madinah, dan telah selesai pula pembahasan tentang manasik haji dan umrah kita. Sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.